Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wakafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iqtafa amma ba'd. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, tanggal 26 Rabiul Awal 1443 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tanggal 1 November 2021, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Asma'ul Husna di Masjid Manarul Ilmi di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Buluh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Jamaah yang kami hormati dan juga segenap pendengar serta pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hari ini kita akan menyelesaikan pembahasan tentang nama Allah yang kita pelajari pada pertemuan yang lalu. Apa? Al-Barru, yang maha baik. Kalau pada pertemuan yang lalu kita telah mempelajari tentang makna dari nama ini, kemudian juga contoh-contoh kebaikan Allah dalam kehidupan keseharian kita, maka pada pertemuan kali ini kita akan membahas tema buah manis mengimani nama Allah Al-Barr. Apa efek yang akan ditimbulkan dalam kehidupan kita sehari-hari manakala kita mengimani nama ini dengan benar? Silakan yang punya kitabnya dibuka halaman 33. Iqra. Bismillah. Qala al-muallifu Syekh Abdul Aziz bin Nasir Al-Junayl hafizallahu ta'ala. من آثار الإيمان بهذا الاسم الكريم أولا محبته سبحانه المحبة الحقيقية التي تقتضي عبادته وحده لا شريك له وتقتضي شكره سبحانه وحمده على بره ورحمته ولطفه وكرمه وخص أولياءه بأعظم بره ورحمته ألا وهي هدايته لهم وتوفيقهم وتثبيتهم وإثباتهم على ذلك وإثابتهم على ذلك برضوانه وجنته. Buah yang pertama ketika kita mengimani nama ini adalah akan semakin cinta sejati kepada Allah. Akan semakin cinta sejati kepada Allah. Kenapa pakai kata sejati? Karena di sini penulis mengatakan mahabbatuhu subhanahu al-mahabbatal haqiqiyah. Ketika kita mengimani nama ini, maka akan tumbuh di dalam hati kita kecintaan sejati kepada Allah. Jadi kalau ada cinta sejati, berarti ada cinta apa? Palsu. Ya, ada cinta-cintaan. Seperti apa cinta sejati itu? Allati taqtadhi ibadatahu wahdahu la syarikalah. Cinta yang sejati itu adalah cinta yang dibuktikan satu dengan ibadah hanya kepada Allah. Itu buktinya cinta sejati. Jadi kalau ada orang ngaku cinta kepada Allah tapi nyembah kuburan, niku berarti cintanya cinta nopo? Cinta nopo? Palsu. Kalau ada orang ngaku cinta kepada Allah tapi ada apa-apa kok yang digadang-gadang jimate kalau kerisik, niku berarti cintane cinta nopo? Palsu. Jadi yang pertama, bukti bahwa seseorang cinta sejati kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah saja. La syarikalah, tanpa sekutu baginya. Apalagi buktinya cinta sejati kepada Allah, wa taqtadhi syukrahu subhanah. Bukti cinta sejati kepada Allah, syukur kepada Allah. Selalu bersyukur kepada Allah. Ada apa-apa kenikmatan, bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Entah itu kenikmatan yang sifatnya duniawi, apalagi kenikmatan yang sifatnya ukhrawi. Nanti kita akan jelaskan di akhir. Wahamdahu ala birrihi wa rahmatihi wa lutfihi wa karamih. Bukti yang ketiga kita cinta sejati kepada Allah, sering memuji Allah. Mengucapkan apa? Alhamdulillah. Mengucapkan alhamdulillah atas apa? Ala birrihi, atas kebaikan Allah. Wa rahmatihi, dan rahmat Allah. Wa lutfihi, dan kelembutan Allah. Wa karamihi, dan kedermawanan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dahulu ada seorang ulama yang berkata, bagaimana kita bisa terus memuji kepada Allah, mengucapkan alhamdulillah, padahal kita bisa mengucapkan alhamdulillah, itu juga nikmat dari Allah. Gimana mboten? Kita bisa ngomong napa? Alhamdulillah. Itu nikmat dari Allah. Apa ada orang yang enggak bisa ngomong alhamdulillah? Wonten? Kenang apa? Pelo? Mungkin. Atau memang mulutnya sehat tapi hatinya enggak sehat. Sehingga jarang mengingat dan menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita bisa mengucapkan alhamdulillah, itu nikmat dari Allah. Nikmat ini perlu untuk disyukuri dengan mengucapkan apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah yang kedua, nikmat dari Allah atau bukan? Nikmat. Berarti perlu disyukuri lagi. Alhamdulillah. Nikmat lagi atau tidak? Lagi. Berarti Allah, wah, orang rampung-rampung. Loh, nikmatnya orang rampung-rampung kok. Apa nikmat dari Allah itu wonten rampunge? Wonten mboten? Ya. Setiap detik kita bernafas, itu nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi, buktinya orang cinta sejati kepada Allah, napa wau? Beribadah hanya kepada Allah. Terus? Bersyukur kepada Allah. Terus? Selalu memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Wa khassa awliya'ahu. Apalagi orang-orang yang mendapatkan karunia spesial dari Allah. Sinten niku? Awliya'ahu, para wali Allah. Wali Allah niku sinten, Ustaz? Apa jumlahnya cuma 9? Nek tambah siji jadi wali 10. Tambah siji maning 11. Wanya ora kebagian, Ustaz. Wali Allah itu tidak terbatas hanya 9, 10, 11. Wali Allah adalah setiap orang yang beriman dan bertakwa. Itulah wali Allah. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketika Allah mendefinisikan wali Allah adalah setiap orang yang beriman dan bertakwa, itu walinya Allah. Berarti wali Allah niku salat apa mboten? Salat. Wali Allah ora ketok nang masjid. Jenenge ora ketok lagi salat nang Mekah. Iku kok wali Allah. Bahkan ada sebagian orang di zaman ini wali Allah sing kaya-kaya sing ora kelamben. Astagfirullah. Napa? Napa? Nuwun sewu, orang yang stres, orang gila, dikatakan apa? Wali Allah. Semakin nyeleneh, tingkat kewaliannya semakin apa? Tinggi. Na'udzubillah min dzalik. Bukan seperti itu wali Allah. Maka di sini dikatakan apa? Siapa manusia-manusia spesial yang mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala? Para walinya bi'adzami birrihi wa rahmatihi, yang mereka mendapatkan kebaikan Allah yang tertinggi. Karunia Allah yang terbesar. Apa karunia Allah yang terbesar? Umah, tanah, perusahaan, bojo sing hayu, papat, akeh temen. Apa itu karunia Allah yang terbesar? Ala wa hiya hidayatuhu lahum, mendapatkan hidayah. Wa taufiquhum, dan mendapatkan taufik dari Allah. Wa tathbituhum, dan dibuat istiqomah. Wa ithabatuhum ala dzalik, kemudian dikasih pahala oleh Allah atas karunia yang Allah berikan tersebut. Biridwanihi wa jannatihi, berupa keridhaan dari Allah dan surganya. Itulah karunia terbesar. Makanya pada pertemuan yang lalu kita sampaikan, rawuhen jenengan teng mriki niku nikmat apa mboten? Nikmat. Ya. Bahkan itu nikmat yang lebih besar dibandingkan uang yang kita dapatkan hari ini. Ya. Milih pundi, ngaji napa duit? Loro-loro karepe. Ya pengennya kayak gitu, enggak apa-apa. Ya. Tapi kalau kita mau menimbang-nimbang antara hidayah kita bisa datang ngaji dengan uang yang kita dapatkan hari ini, maka lebih berharga hidayah yang kita dapatkan hari ini. Ini adalah yang pertama. Apa tadi? Buah yang pertama apa? Semakin cinta sejati kepada Allah. Kita pindah buah yang kedua. Iqra. Thaniyan, Allah jalla sya'nuhu barrun yuhibbul birra wa ya'muru bih wa yuhibbu man yatakhallaqu bihi min ibadihi al-abrar wa ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullal akhlaqil fadilatil hasanati minal bir. Buah yang kedua, ketika kita mengimani nama Allah al-Barr, kita akan berusaha senantiasa berbuat kebaikan. Apa yang kedua? Berusaha senantiasa berbuat kebaikan. Itu tandanya sudah ngaji Asmaul Husna. Jadi harus kelihatan tandanya. Kibar bali ngaji kang masjid Manarul Ilmi, terus tambah nopo? Tambah bagus. Bagus apa nih? Raine akhlaknya. Ya. Penulis di sini mengatakan Allahu jalla sya'nuhu barrun. Allah Subhanahu wa taala itu maha baik, yuhibbul birra wa ya'muru bihi. Allah itu maha baik dan Allah mencintai kebaikan dan menyuruh kita untuk berbuat baik. Jadi Allah itu bukan hanya baik dirinya saja, tapi Allah juga mengajak kita untuk berbuat baik. Mengajak kita, memotivasi kita untuk meneladani sifat tersebut, yaitu sifat kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun kepada orang-orang yang berbuat jahat kepada kita. Rata-rata kebanyakan orang itu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kita. Tapi berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat kepada kita itu jarang. Ya. Ada sebuah kisah menarik diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan sanadnya dinilai sahih. oleh Al-Ajruni. Dan hadis ini dinyatakan sahih oleh hasan oleh Syekh Al-Albani. Kisah tentang Abu Bakar As-Siddiq. Tentang Abu Bakar As-Siddiq. Kata Abu Hurairah, "Anna rajulan syatama Abu Bakrin wan Nabiy sallallahu alaihi wasallam jalis." Pada suatu hari ada seorang mencaci maki Abu Bakar. Sinten yang dicaci maki? Abu Bakar. Itu kan boten memper nggih. Orang yang paling baik setelah para nabi dan rasul kok dicaci maki. Dan saat itu ada Nabi sallallahu alaihi wasallam di situ. Faja'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya'jabu wa yatabassam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kagum dengan kesabaran Abu Bakar dan tersenyum. Jadi ketika dicaci maki itu Abu Bakar cuma diem, sabar, enggak balas. Nabi sallallahu alaihi wasallam kagum dengan kesabaran Abu Bakar dan Nabi tersenyum bahagia melihat kesabaran sahabatnya ini. Falamma aktsara radd 'alaihi ba'd qawlih. Ketika orang itu enggak berhenti-berhenti ping sepisan dimenengakan baleni maning. Yang kedua kali didiamkan, mengulang lagi sampai yang ketiga kalinya terus mencaci maki, Abu Bakar membalas. Membalas apa? Membalas apa? Cacian orang itu sebagian dari caciannya. Jadi orang balasnya nganti apa? Berlebihan enggak? Cuma balas sedikit sama Abu Bakar dibalas. Janek cana dewek ben apa? Ben kapok. Cana dewek dan kayak gue. Yeah. Apa respon Rasulullah SAW? Faghadiban Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa qam. Begitu Nabi SAW mendengar Abu Bakar membalas sebagian dari cacian orang tersebut, maka Nabi SAW marah dan beliau pergi meninggalkan majelis tersebut. Falahiqahu Abu Bakar. Maka Abu Bakar pun menyusul Nabi SAW. Karena tadi Nabi SAW tersenyum, kok sekarang apa? Marah dan pergi. Maka Abu Bakar pun menyusul Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal ya Rasulullah, kana yashtumuni wa anta jalis. Falamma radattu alaihi ba'da qawlihi ghadibta wa kumt. Wahai Rasul, tadi ketika orang itu mencaci maki aku, engkau hanya duduk saja. Ketika aku balas sebagian dari caciannya, engkau marah dan pergi. Ada apa? Lihat jawaban dari Nabi SAW. Innahu kana ma'aka malakun yaruddu ank. Tadi, ketika kamu sabar, enggak balas apa-apa, kamu itu didampingi malaikat yang membalas perbuatan jahat orang itu kepadanya. Allahu Akbar. Sing balas itu malaikat. Ketika kamu tadi diem saja, sabar, itu sudah ada yang balas. Malaikat itu yang balas kejahatan orang tersebut. Malaikat itu melindungi kamu dari keburukan orang tadi. Falamma radatta alaihi ba'da qawlih waqa'a syaitan. Ketika engkau membalas sebagian dari cacian orang tersebut, setan hadir. Sinten? Setan. Sing wau sinten? Malaikat. Falam akun li aqa'uda ma'asyaitan. Dan aku enggak mau duduk bareng setan. Sinten? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebenarnya balas itu boleh enggak toh? Jeneng ayam anteng. Jenengan biasanya balas apa ora? Loh, oli ora gue. Orang ngerti balas. Boleh enggak sebenarnya? Jadi ada level biasa, ada level istimewa. Kalau level biasa, balas sebenarnya boleh. Yang penting tidak nopo? Tidak berlebihan. Yang penting tidak berlebihan. Tapi ada level istimewa. Level istimewa itu level orang yang bersabar membalas keburukan dengan apa? Kebaikan. Nabi SAW pengen Abu Bakar itu level yang mana? Yang istimewa. Karena menurut Nabi SAW levelnya Abu Bakar itu bukan level apa? Biasa. Beliau adalah As-Siddiq. Gelar yang selalu tersematkan di belakang namanya siapa? Abu Bakar. As-Siddiq itu nama atau gelar? Gelar, bukan nama itu. Tapi setiap kita nyebut namanya selalu ngikut gelar apa? As-Siddiq. Faulaika ma'alladzina an'amallahu minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihin. Level gelar atau kedudukan level di bawah para nabi itu siddiq. Ya. Maka seperti Abu Bakar ini harusnya levelnya level istimewa. Maka Nabi SAW marah. Berarti jenengan mau level yang biasa apa yang istimewa? Ini ngamleng. Biasa atau istimewa? Wis KGP, pengen dikancani malaikat apa setan? Bingung teman. Pengen ditemani siapa? Malaikat. Sing sabar. Berbuat baiklah bukan hanya kepada orang yang berbuat baik kepada kita. Berbuat baiklah termasuk kepada orang yang berbuat jahat kepada kita. Itulah level istimewa yang sebenarnya diinginkan oleh agama kita dari kita. Jadi seorang muslim adalah bukan hanya membalas kebaikan dengan kebaikan, tapi juga membalas keburukan dengan apa? Kebaikan. Kalau ditanya kenapa? Karena Allah Al-Bar. Karena Allah itu maha baik, menginginkan dari hamba-hambanya untuk berperilaku baik. Itu yang diinginkan oleh Allah dari kita. Coba sekarang, kita sering gak berbuat buruk kepada Allah? Sering gak? Sekebela. Sering maksiat apa orang? Sering berbuat dosa atau tidak? Sering. Apakah Allah balas itu dengan dikirimkan apa wingi? Bisul itu apa maning? Bledek gitu ya. Enggak kan? Allah tetap kasih kita nafas. Allah tetap kasih kita kesempatan untuk bisa ngelihat. Allah tetap kasih kita kesempatan untuk bisa dengar. Allah tetap kasih kesempatan kita bisa berbicara. Tangan bisa digerakkan. Kaki bisa dilangkahkan. Jantung tetap berdetak. Anak masih ada, istri masih ada, rumah masih utuh, kendaraan masih bisa dipakai. Ini kan semua karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat kita sering berbuat buruk, tapi Allah berikan kebaikan kepada kita. Sehingga yang demikian itu seharusnya kita tiru dalam kehidupan kita keseharian. Seperti apa itu perbuatan baik yang diinginkan di dalam agama kita? Ada sebuah ayat yang disebutkan oleh para ulama, salah satu ayat yang terlengkap yang berbicara tentang kebaikan, yaitu surat Al-Baqarah ayat 177. Surat apa? Al-Baqarah ayat 177. Nanti jenengan buka, ayatnya panjang, saya akan terjemahkan secara bebas. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib. Kebaikan itu bukan diukur apakah kalian itu menghadap ke timur atau ke barat. Jadi kebaikan itu bukan diukur dari lahiriah saja. Walakinnal birra, tapi kebaikan itu diukur man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Kebaikan itu diukur dari keimanan kita kepada Allah, kepada hari akhir, kepada para nabi, kepada kitab-kitab, alias kebaikan batin kita. Pondasinya adalah keimanan. Yang diukur dari kita bukan hanya kebaikan lahiriah, tapi juga kebaikan batiniah, bahkan itu pondasi kebaikan seorang muslim. Terus kebaikan itu, pondasi kebaikan yang ada dalam hati tadi, keimanan kepada Allah, hari akhir, para nabi, para malaikat, dan seterusnya, para rasul, itu perlu diwujudkan. Perlu diejawantahkan, perlu diaplikasikan dalam kehidupan kita. Dengan apa? Satu, wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabili wassailina wa fir riqab. Hablum minallah. Hablum minan nas. Keimanan yang ada di dalam hati itu perlu diwujudkan. Diwujudkan dalam bentuk apa? Diwujudkan dalam hablum minan nas. Bersedekah, memberikan sesuatu yang kita sukai. Kepada siapa? Kepada kerabat kita. Kepada anak yatim, kepada orang miskin, kepada orang musafir, kepada peminta-minta, kepada para budak yang ingin memerdekakan dirinya. Ini semuanya terkait dengan hablum minan nas. Nanti kita akan baca ayat yang lain insyaallah. Di sini Allah mengatakan ala hubbihi wa atal mala ala hubbihi. Dia berbagi harta yang dia sukai. Bukan harta yang tidak dia sukai. Itu jangan mambu. Tapi jangan sayur maksudnya, itu jangan sayur maksudnya. Itu sayur mambu, tapi sayur fresh. Yeah. Aja beras sing wis apa? Beras raskin sing wis ya wis buluken, bukan. Jenengan sukanya apa? Jenengan kalau dahar di rumah berasnya beras nopo? Pandan wangi, masya Allah. Ya, kira-kira kayak gue lah sing diinfakakan. Ala hubbihi, sesuatu yang dia sukai. Yang kita sukai apa? Bagikan itu. Dzawil qurba, kepada kerabat kita dulu. Kerabat kita siapa yang paling dekat? Kerabat yang paling dekat siapa? Sinten? Tetangga, bojone, istri kita. Masa jenengan madangi nang warung Padang, bojone? Jangan bening, bening banget jangan. Betul-betul jangan apa? Jangan bening ya. Jangan gitu dong. Dzawil qurba, yang paling dekat. Ayah kita, ibu kita, anak kita, itu yang paling dekat. Ya. Ya, pergi pada mampir nang warung Padang ya. Ya. Berikan kepada mereka sesuatu yang kita sukai. Ya, kepada anak yatim, orang miskin, para musafir. Ini terkait dengan hablum minan nas. Habis itu Allah lanjutkan, wa aqamas salata, dan menunaikan salat. Ini hablum minallah. Jadi orang yang baik adalah orang yang mewujudkan keimanan di dalam hatinya dengan perbuatan nyata, hablum minan nas dan hablum minallah. Baik hubungannya dengan sesama manusia, baik hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ora kur srawung karo tanggane tapi ora salat. Ora kur salat tapi medit. Enggak seperti itu. Muslim yang baik, yang meneladani sifat kebaikan yang ada dalam nama Allah Al-Barr, itu bukan hanya yang baik dengan sesama manusia, bukan pula yang hanya baik dengan Allah, tapi baik dengan Allah dan baik dengan sesama manusia. Wa ataz zakata, dan menunaikan zakat. Wal mufuna bi ahdihim idza ahadu, dan juga yang menunaikan janji. Was sabirina fil ba'sa'i wadh-dharra'i wa hinal ba's, Dan orang-orang yang sabar ketika menghadapi musibah, ulaikal ladzina shadaqu, mereka itulah orang-orang yang imannya jujur. Wa ulaika humul muttaqun, dan mereka lah orang yang bertakwa dengan ketakwaan yang sejati. Surat apa mau? Al-Baqarah ayat 177. Kemudian di sini penulis mengatakan wa yuhibbu man yatakhallaqu bihi min ibadihi al-abrar. Dan Allah Subhanahu wa taala cinta kepada siapa? Kepada hamba-hambanya yang berakhlak baik. Wa ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullal akhlaqil fadilatil hasanah minal birr. Dan Rasulullah SAW menjadikan seluruh akhlak yang terpuji adalah bagian dari kebaikan tadi. Ini adalah buah yang kedua. Apa buah yang kedua? Berusaha senantiasa berbuat kebaikan. Berusaha senantiasa berbuat kebaikan. Buah yang ketiga, Iqra. Salisan. لن ينال العبد بر الله تعالى به في الآخرة إلا باتباع ما يفضي إلى بره ومرضاته ورحمته. قال تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. وقد فسر البر في هذه الآية بالجنة وثواب الله تعالى. Buah yang ketiga, meraih surga dengan kebaikan. Kenapa? Meraih surga dengan kebaikan. Penulis mengatakan, layyanalal abdu birrallahi ta'ala. Seorang hamba tidak mungkin akan meraih kebaikan dari Allah fil akhirati, di akhirat. Dengar baik-baik, di akhirat. Ya, kalau di dunia semuanya dapat. Ya, kebaikan Allah kalau di dunia semuanya dapat. Orang kafir dapat? Dapat. Wong mboten salat? Dapat. Bos narkoba? Dapat. Buktine? Sugih. Ya. Maka di sini dijelaskan di akhirat. Ya. Seorang hamba tidak akan mendapatkan kebaikan Allah di akhirat illa kecuali bittiba'i ma yufdi ila birrihi wa mardatihi wa rahmatihi, dengan mengikuti, dengan melaksanakan hal-hal yang bisa mendatangkan keridhaan Allah dan rahmatnya. Jadi siapapun yang ingin mendapatkan kebaikan Allah di akhirat, syaratnya dia harus melakukan hal-hal yang diridhai oleh Allah dan mendatangkan rahmatnya. Apa itu ya? Apalagi kalau bukan ibadah. Yang tadi sudah kita sampaikan, hablum minallah dan apa? Hablum minannas. Ya. Apa dalilnya? Qala ta'ala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 92. Surat apa? Ali Imran ayat 92. Kalau yang tadi apa? Al-Baqarah ayat berapa? 177. Ayat ini yang akan kita baca saat ini adalah surat Ali Imran ayat 92. Allah berfirman, "Lan tanalul birra." Kalian tidak akan pernah mendapatkan kebaikan. Hatta sampai kalian. Jadi, ada syaratnya ya. Orang yang ingin mendapatkan kebaikan, nanti kita jelaskan kebaikan yang dimaksud di sini, kata para ahli tafsir adalah surga. Dan juga pahala dari Allah. Kalian tidak akan mendapatkan surga Allah kecuali tunfiqu mimma tuhibbun. Sampai kalian mau menginfakkan sesuatu yang kalian sukai. Allahu Akbar. Berarti berasnya beras apa mau? Pandan wangi. Ya. Kalau ngasih baju, ya sing memper. aja nuk lambi wis sewek-sewek kudune nggo lap disumbangaken. Ya mending ustaz daripada sing ora nyumbang. Ya luwih mending maning nyumbang sing anyar. Ya. Tapi kan gue sabar ustaz. Ya sabar kan ujung gue tempat sampah. Ya. Berarti sing anyar-anyar, ya ora kudu sing anyar. Sing si member. Ya. Yang kira-kira pantas. Hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Sampai kalian menginfakkan apa yang kalian sukai. Ya. Wong kita enggak suka kok diberikan sama orang lain, gimana sih? Ya. Jadi salah satu yang menyebabkan kurbannya Habil diterima, kurbannya sinten? Qabil ditolak, adalah ini salah satunya. Karena Habil itu mempersembahkan yang terbaik yang dia miliki. Hasil panen yang terbaik. Ya nek gandum ya gandum sing nopo? Sing super. Kudu sing kopong. Bukan yang kosong bukan. Atau beras sing akeh apane? Gabae. Ya, atau beras yang banyak kerikilnya bukan. Yang terbaik, premium. Dure premium nopo? Premium kalau super pada yang super lah kira-kira. Karena Habil itu mempersembahkan yang terbaik yang dia miliki, sedangkan Qabil itu mempersembahkan sesuatu yang terburuk yang dia miliki. Sehingga saya riwayatnya kalau Habil itu mempersembahkan hasil panen tanaman, kalau Qabil itu mempersembahkan hasil peternakan. Sing paling kuru. Ya Allah. Kur gari apa? Balung. Diseseti orang. Itu yang dipersembahkan sama siapa? Sama Qabil. Akhirnya ditolak persembahannya Qabil. Persembahannya Habil. Apa? Diterima. Kenapa? Karena yang diberikan oleh Habil yang terbaik. Maka di sini dikatakan oleh Allah, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mendapatkan surga Allah kecuali kalau kalian mau menginfakkan apa yang kalian sukai. Wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Apa yang kalian infakkan itu Allah tahu. Jadi jenengan kowe walaupun disumpel-sumpelaken nek warnane abang ya Allah tahu. Nek warnane napa? Biru lumayan. Nek warnane abu-abu burek. Wis abu-abu burek. Ya mending daripada ora infak ya. Ya. Itu Allah tahu. Ketika bunyinya kersek apa kelutik, Allah tahu. Wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Enggak perlu kita umumkan. Enggak perlu kita share di medsos. Hari ini saya sudah infak sekian-sekian. Enggak perlu kita minta kepada takmir masjid, tolong ya nanti hari Jumat diumumkan telah infak atas nama hamba Allah. Masya Allah, bagus ya. Atas nama hamba Allah, mohon didoakan fulan. Loh, si kepriwe ujian ini hamba Allah, terus mohon didoakan si fulan. Loh, rasisan, mohon didoakan hamba Allah itu ya. Gak harus kita umumkan. Berbuat baik, gak harus kita umumkan. Umroh, gak perlu kita nopo. Cepret-cepret, donga. Foto ya, foto ya. Ya. Ben keton kabahe kepriwe. Pripun? Berdoa, supaya kabahnya kelihatan. Gimana caranya? Membelakangi kabah. Kan lucu. Wong doa itu kan sunnahnya nopo. menghadap ke Ka'bah, menghadap ke arah kiblat. Ben bisa difoto keton Ka'bah, pripun? Mungkuri Ka'bah kan lucu. Ya. Bahkan ada sebagian orang, jelah-jelah, nyong etok mene sholat ya, Allahu Akbar. Difoto ya, cepret, terus bubar sholatnya. Astaghfirullahaladzim. Gue temenan ustad, ya temenan. Wong saya pernah dengerin salah seorang syekh, bismillah. Seingat saya Syekh Abdul Razak kalau nggak salah, atau Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, saya lupa. Ya, salah seorang syekh cerita kayak gitu, beliau ngeliat sendiri. Ada orang yang etok mene, ya, cuma berpura-pura apa, sholat Allahu Akbar, cepret, besurung, sholat ngomong. Astagfirullahaladzim. Ini real, ini kenyataan. Ya. Maka di sini diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fa innallaha bihi alim. Allah itu tahu. Dan sudah cukup. Ya. Allah tahu apa yang kita kerjakan sudah cukup. Bahkan kalau perlu usahakan kita itu punya amalan rahasia. Man istata'a minkum an yakuna lahu khib'un min 'amalin shalihin falyaf'al. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, pesan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang bisa punya amalan rahasia, lakukan. Jadi masing-masing dari kita itu berpikir, apa amalan yang kita rahasiakan itu apa? Jangan semuanya itu ditampakkan kepada orang lain. Kalau sudah kita rahasiakan, gak usah cerita-cerita. Jangan mumpungi, rasanya tenang banget golek tahajud. Mumpungi wis dirahasia-rahasia kaken, datakan apa? Datakan cerita-cerita buat apa? Sudah rahasiakan antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa coba? Kenapa dirahasiakan? Kenapa? Lebih gampang. Lebih gampang. Kenapa? Jaga keikhlasan. Dan ikhlas adalah ruhnya napa? Amal soleh. Jadi ketika kita beramal kemudian kita rahasiakan, menjaga keikhlasannya lebih gampang daripada kita beramal kemudian di hadapan umum atau cerita-cerita. Loh, ya wis nek mulai ngesuk nyong orang ngaji mani nang masjid. Nyong ngajinya rahasia. Mulai ngesuknya orang jamaah mana yang masjid. Sholatnya nang ngumah sing rahasia. Seperti itu? Seperti itu tidak? Kenapa tidak? Karena ada amalan-amalan yang memang tidak bisa dirahasiakan. Bahkan diperintahkan untuk dilakukan secara terang-terangan. Ya contoh yang paling gampang niku suara nopo niku. Azan. Ana azan-azan rahasia. Priwe njajal azan rahasia. Masa azane Allahu Akbar Allahu Akbar. Mana mungkin? Harus keras. Maksudnya keras ini lantang. Ya. Salat berjamaah. Dan nanti kalau riya ya tinggal bagaimana kita? Napa? Menjaga, melatih keikhlasan kita. Ini yang dapat kita pelajari pada hari ini. Kemudian di sini penulis mengatakan waqad fussira albirru fi hadhihi alayah bil jannati wa thawabillahi ta'ala. Dan kata albirru, kebaikan, di dalam ayat ini telah ditafsirkan dengan makna surga dan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan nama albir. Pada pertemuan berikutnya insyaallah kita akan berpindah ke pembahasan tentang nama Allah yang lainnya. Mudah-mudahan Allah berkahi majelis kita. Allahumma amin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.